Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-hadi ila siratil mustaqim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala al-bashir wal nadhir. Alladhi bihi tanfatihu abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabul syarri. Wa ala alihi al-athhari wa ashabil akhyari. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirad dhunubi ighfiridh dhunub. Wa ya mufarrijal kurubi farrijal kurub. Wa ya satiral uyubi isturil uyub. Ya allamal huyub. Ibarakatil habibil mahbub. Allahumma ya Rabbana. Ya Rabbana. Rizukna mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana. A'inna ya Rabbana. Ala husnil muamalati bi sunnati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana faqihna fid dini wa 'allimna ta'wila. Wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama al-'amilin. Was-sulaha wal awliya wal anbiya ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, yang semoga senantiasa dipilih oleh Allah. Mulai detik ini, hingga nanti dicabut nyawa kita dalam keadaan dipilih oleh Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, hingga kelak dibangkitkan kita bersama orang yang dicintai oleh Allah, dan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini seperti yang pernah kami janjikan, kita sedikit muqaddimah dengan membaca kitab fiqih. Kitab kecil tapi gede faedahnya, kitab Safinatun Najah. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan fiqih batin, kalau itu fiqih zahir, ngajari bagaimana kita sholat, bagaimana berwudu. Akan tapi akan kita gabungkan di majelis ini juga ada fikih batin. Yang fikih lahir tidak akan ada gunanya dan tidak ada nilainya jika tidak dibarengi dengan fikih batin. Kemudian majelis ini jika kita kumpulkan antara majelis ilmu dengan majelis zikir, biar sempurna di majelis ini. Zikir sudah kita baca, dan hendaknya memang kita harus selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Tapi tidak cukup orang hanya dengan zikir-zikir. Zikir menghidupkan hati, akan tapi kita harus belajar untuk menghidupkan fikir kita, sehingga akan ada satu komunikasi yang baik di dalam diri kita, satu kesempurnaan. Tidak cukup orang hanya mengandalkan urusan hati-hati, urusan iman di dalam hati, jika tidak menggunakan akal kita untuk berfikir. Sehingga ilmu jika tidak dibarengi dengan kesadaran hati akan menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Maka harus ada gabungan antara apa yang bisa kita fahami sekaligus apa yang bisa kita rasakan dengan hati kita. Nabi memerintahkan kita untuk faham, menuntut ilmu, ilmu syariah, syariah zahir. Akan tapi syariah zahir ini harus ada ruhnya, yaitu batin kita yang sambung kepada Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah akan kita hadirkan di sini. Baik, kita kemarin sudah di muqaddimah kitab Safinatun Najah. Semoga bisa cukup 15 menit supaya kita bagi dengan yang lainnya. 15 menit kita dengan kitab Safinatun Najah. Kita kemarin sudah membaca muqaddimah. Ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah dadalah memulai segala kebaikan, jangan lupa membaca bismillah. Kemudian yang kedua membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian serahkan semuanya kepada Allah dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini asas dalam kita mengerjakan segala bentuk kebaikan. ibu berusaha, ibu bekerja, atau apa saja hendaknya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, membaca Alhamdulillah, kemudian baca salat kepada Rasulullah, kemudian sandarkan semuanya kepada Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan itu ada di dalam qaddimah kitab Safinatun Najah. Jangan lupa. Kemudian setelah itu, faslun, fasal selanjutnya tentang arkanul Islam. Ini diambil daripada hadis Jibril. Tentang malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah. Malaikat ini menjelma sebagai bentuk manusia. Dengan wajah yang bersih. Rambut hitam, kulit putih. Dengan baju putih. Tidak ada bekas kalau dia adalah orang bepergian. Tapi orang ini orang aneh, orang asing. Orang ini orang asing, akan tapi kok tidak ada tanda-tanda kalau orang ini adalah orang yang bepergian jauh. Duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan duduknya orang ini dengan Nabi, duduknya orang yang sangat dekat, yang sangat akrab. Menempelkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam perbincangan Nabi sering meletakkan di pahanya, begitu sebaliknya. Menunjukkan perbincangan yang sangat dekat. Kemudian orang tersebut bertanya tentang mal Islam, mal iman, wa mal ihsan. Kemudian ditanya tentang hari kiamat. Ini adalah hadis Jibril yang masyhur sekali. Dan ini adalah dijabarkan dalam kitab Safinah ini. Makanya yang dibahas pertama adalah al-Islam. Mal Islam, apakah itu Islam dalam hadis? Islam adalah bersyahadat, rukun Islam, arkanul Islam, rukun Islam yang harus kita ketahui dan harus kita mengambil dengan lahir kita, dan tidak sah kecuali kita mengambil lima ini. Bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian iqamu salat, menjalankan salat lima waktu. Wa itaz zakat, membayar zakat bagi yang mampu sesuai dengan aturannya. Saum Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji bagi yang mampu. Dan semuanya ini tidak berat. Dan ini adalah Islam. Kalau dalam definisi Islam itu adalah patuh. Secara bahasa Islam itu patuh. Tapi secara definisi syar'i, yang namanya Islam itu adalah al-imtithal, menjalankan. Bima jaa bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Islam. Kalau ada orang mengaku dirinya Islam tapi tidak menjalankannya, tidak Islam yang sesungguhnya. Maka di dalam Islam ini ada rukun, lima ini yang harus dilakukan. Tapi bukan hanya lima, lima ini pokoknya. Jadi lima ini pokok, jangan dianggap rukun Islam itu cukup dengan lima, lalu yang lain bebas, enggak. Lima ini pokok intinya. Ini pilarnya, yang paling inti adalah lima. Selebihnya adalah penguat. Dan jika tidak diambil, bisa menjadi kafir juga. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Bersyahadat. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Harus diucapkan dengan lidahnya. Dan siapa yang wajib mengucapkan kalimat syahadat? Yang wajib mengucapkan kalimat syahadat adalah orang yang asli kafir ingin masuk Islam. Satu. Yang kedua adalah orang murtad ingin kembali kepada Islam. Adapun selain daripada dua ini, tidak wajib mengucapkan kalimat syahadat untuk menjadi seorang Muslim. Karena apa? Anaknya orang Islam, Islam hukumnya. Ada sekelompok kaum yang mengatakan dirinya Islam yang paling hebat, lalu mengatakan belum sah kalau belum syahadat. Ini karena tidak ada ilmu. Jadi pembahasan hukum mengucapkan kalimat syahadat itu berlaku bagi orang yang kafir asli pengin masuk Islam, atau orang murtad pengin masuk Islam, maka dia wajib mengucapkan kalimat syahadat. Dan kalimat syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini. Dan ini pembahasan panjang dalam hal ini. Yang jelas kalau sudah anaknya orang Islam seperti kita ini, pembahasan itu tidak berlaku untuk kita. Karena kita sudah menjadi seorang Muslim, dilahirkan oleh seorang bapak ibu, kecuali orang tersebut telah melakukan sesuatu yang mengeluarkan dirinya dari Islam, namanya murtad. Mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, atau mengatakan Quran bukan wahyu, atau menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus dia mengucapkan kalimat syahadat untuk memperbaharui, untuk kembali kepada iman. Dan kalimat syahadat artinya saksi, bersaksi dengan penuh keyakinan di dalam hatinya. Dengan lidah dahulu diucapkan, aku bersaksi. Dan didengar oleh orang lain. Aku bersaksi. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Harus. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam bersyahadat ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah antara dua kalimat syahadat harus beriringan. Jadi kalau ada orang memasuki Islam, hendaknya dia mengucapkan kalimat syahadat. Harus dia mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jangan dipisah. Dan tidak berat kalimatnya sebegini. Asyhadu an la ilaha. Semampunya, sefasih-fasihnya. Yang enggak fasih ya orang-orang orang lidah Jawa, lidah Sunda, lidah... pokoknya lidah, bukan lidah Arab. Kalau belum belajar bahasa Arab, ya repot. Tapi semampunya, dia kan dipaksakan harus fasih ke orang Arab, enggak jadi syahadat nanti. Ada orang lidah Jawa, tidak pernah kenal lafaz Arab, ingin masuk Islam, ya sudah semampunya. Gimana bunyinya, terserah. Orang Barat sana, orang masuk Islam, lucu kalimatnya, karena memang bukan lidah Arab. Jadi, yang penting maksudnya kayak begitu. Asyhadu alla, terserah bunyinya kayak apa. Kemudian harus, yang kedua harus tahu maknanya. Secara global. Harus tahu maknanya secara global, syaratnya mengucapkan kalimat syahadat. Harus tahu maknanya secara global. Kemudian yang diucapkan adalah bunyinya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang keempat adalah dengan penuh keyakinan. Tidak ragu-ragu dengan ucapannya itu. Kemudian yang kelima adalah jika mereka punya keyakinan sebelumnya harus segera ditepis keyakinan itu. Jika seorang Nasrani harus dikasih tahu bahasanya. Misalnya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Yesus bukan Tuhan. Harus ngomong gitu. Baik diucapkan sebelumnya atau setelahnya. Harus keyakinan. Misalnya, kalau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Mirza Ulam Ahmad bukan Tuhan, bukan Nabi. Harus. Dan ini harus disebutkan kalau dia ada pelanggaran keluar dari iman karena sebuah keyakinan. Maka harus sebut di situ biarpun disebut sebelumnya atau setelahnya. Sebab kalau seandainya mohon maaf. Misalnya ada orang asyhadu alla, orang misalnya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi dia masih atau dia mengatakan aku mempercayai Allah sebagai Tuhan. Tapi mengatakan Yesus sebagai Tuhan juga. Belum diterima. Harus mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah masalah syahadat. InsyaAllah kita sudah aman masalah syahadat. Kita percaya bahasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan selain Allah bukanlah Tuhan. Baik, ini adalah kalimat syahadat. Kemudian hukum mengucapkan kalimat syahadat. Bagi orang yang asli kafir atau orang yang murtad, hukumnya adalah wajib mengucapkan kalimat syahadat. Nanti ada pembahasan yang mungkin karena ini adalah majlis yang perlu kita peringan pembahasannya. Nanti ada pembahasan khusus bagi ahli ilmu, mungkin yang pernah belajar ilmu akidah. Hukmu nutqi bisyahadataini, bagaimana hukumnya mengucapkan kalimat syahadat dari orang yang asal kafir. Mengucapkan dengan lidahnya, apakah itu wajib atau tidak. Jumhur ulama mengatakan wajib. Sebagian mengatakan itu adalah wajib, akan tapi wajibnya. Semua mengatakan wajib. Cuman pembahasannya nanti wajibnya seperti wajib apa. Ada yang wajibnya wajib usul, ada wajib furu'. Yang wajib usul, bagi yang tidak bersyahadat, tidak akan dianggap sebagai seorang mukmin. Tapi yang mengatakan wajibnya furu', bukan wajibnya sebagai usul akidah, maka dia dosa jika tidak mengucapkan kalimat syahadat. Baik, sudahlah, ini adalah pembahasan detail tentang ini. Intinya, bersyahadat. Yang kedua adalah rukun Islam. Yang kedua adalah sholat. Iqamu sholat, melaksanakan sholat. Sholat hukumnya adalah wajib. Maka dalam fikih kita nanti adalah fikih sholat. InsyaAllah jangan khawatir. Salat yang akan kami sampaikan sesuai dengan yang diajarkan para ulama, mudah. Jadi salat, ngajari salat itu yang digampangkan. Dimudahkan, jangan direpot orang. Kalau urusan salat tidak ada orang yang tidak bisa salat. Kalau ada orang yang tidak bisa salat, yang salah gurunya. Kalau ada orang yang tidak bisa salat, yang salah gurunya. Insyaallah nanti masuk pembahasan salat. Salat sangat mudah. Yang harus dibaca cuma 5 kok. Takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, tasyahud akhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum. Selebihnya adalah sunnah. Itu pun bagi yang mampu, yang enggak bisa rukuk sujud sudah sah nanti. Tidak susah. Makanya nanti insyaallah pada waktunya kita akan bicara. Sekarang beri kabar gembira. Bahasanya yang namanya salat adalah gampang. Enggak bisa berdiri boleh duduk, enggak bisa duduk boleh baring, enggak bisa baring boleh telentang. Enggak bisa telentang minum terserah bebas bagaimana saja. Enggak ada air boleh tayamum, enggak ada air, enggak ada debu, salat saja boleh nanti. Enggak punya baju telanjang, mudah. Enggak ada. Istilahnya enggak ada orang susah dalam salat. Nanti insyaallah akan kita bahas pada waktunya nanti. Yang jelas salat adalah sangat mudah. Kemudian juga puasa Ramadan. Puasa adalah sangat mudah sekali. Puasa pun bagi yang orang yang wajib puasa. Ada 9 orang yang tidak wajib puasa, nanti Allah ada fikih puasa praktis kita hadirkan nanti. Jadi insyaallah mudah. Orang bepergian tidak wajib puasa. Seorang lagi hamil tidak wajib puasa. Akan tapi otak kalau mau puasa boleh. Orang lagi menyusui tidak wajib puasa. Orang yang tua sudah berat puasa tidak wajib puasa. Orang nifas tidak wajib puasa dan seterusnya. Mudah, akan tapi siapa yang wajib puasa? Orang yang tidak punya 9 hal yang insyaallah nanti akan disebutkan. Itu puasa juga praktis gampang. Maka tolong tunggu nih. Jadi belajar fikih itu harus mudah. Ibadah mudah ibadah itu asalkan tahu ilmunya. Kalau ibadah tidak tahu ilmunya, yang tidak wajib dianggap wajib, merasa berat. Sehingga ibadah itu kayak menjadi beban. Tapi kalau sudah ngerti ilmunya, ibadah enteng. Sehingga orang menjalankan ibadah begitu ringannya, sehingga rindu terus untuk mengulang-ulang ibadah. Karena apa? Gampang. Berwudu gampang. Kenapa ada orang kena was-was wudu saja sampai habis satu kolam? Karena kebodohannya, tidak punya ilmu. Kata Imam Ghazali, enggak mungkin alim kalau dia kena waswas. Enggak mungkin, kata Imam Ghazali. Orang alim enggak mungkin kena waswas. Lah kenapa kok kena waswas? Karena dia tidak alim. Loh, dia belajar fikih, baca kitab bolak-balik. Wah, itu fikihnya baca dengan matanya, tidak baca dengan akal dan hatinya, kata Imam Ghazali. Fikih. Makanya kalau ada orang kena waswas, kata Imam Ghazali, itu adalah orang yang tidak mengerti urusan agama. Jahilun bidini, ahmak, ablagh. Orang yang bodoh urusan agama, kata Imam Ghazali. Dungu, bodoh, kata ahmak, ablagh. Nah, makanya fikih itu harus pasti, jelas. Dan gamblang. InsyaAllah nanti akan masuk pembahasan ini muqaddimah. Rukun Islam. Salat harus, puasa, iya. Kemudian setelah puasa, wa hajjul bayit. Wa ita'iz zakah. Membayar zakat. Membayar zakat pun bagi yang mampu. Dan itu pun ada aturannya. Tidak semua harta dizakati. Dan zakat sangat sedikit, itu pun bagi yang mampu. Yang enggak punya enggak wajib zakat. Yang enggak punya ini wajib zakat. Zakat, ada beberapa harta yang harus dizakati. Toko, simpanan duit yang mandek tidak berjalan. Emas yang disimpan. Peternakan pun ada aturannya, bukan ternak-ternak semacam ini. Akan ternak liar, ternak yang dipandang padang bebas. Enggak susah sebetulnya. Kalau ternyata bangkrut, ya enggak jadi wajib zakat. Suruh pilih mana? Pilih beruntung, dapat duit, lalu zakat, atau melarat, bangkrut, enggak zakat. Kan suruh pilih. Jadi zakat itu mudah, enggak ada yang berat. Kemudian setelah itu apa? Hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ibadah haji bagi yang mampu. Maka kalau belum mampu, jangan memaksakan diri. Kalau Anda termasuk orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, karena tidak punya rezeki, tidak punya apa, maka ketahuilah, cukup melakukan sholat duha mendapatkan pahala seperti haji. Kita pergi ke masjid hari Jumat mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umroh sempurna. Begitu mudahnya. Agar tapi haji ini bagi orang yang mampu. Manis tatoa bagi yang mampu. Yang tidak mampu, enggak perlu, enggak wajib haji. Maka dari itu jangan memaksakan untuk haji. Dan tidak wajib bagi kita untuk mencari uang untuk ibadah haji. Ingat. Tidak wajib bagi siapapun, ini kalimat agak aneh, tapi harus dipahami dengan benar. Sengaja kami tekankan biar orang tidak salah paham. Tidak wajib bagi siapapun untuk mengumpulkan duit untuk haji. Anda tidak wajib untuk mengumpulkan duit untuk haji. Lalu kapan saya wajib haji? Kalau tiba-tiba Anda sudah punya duit, baru haji. Yang wajib adalah mencari nafkah untuk anak istri. Tapi tidak wajib kita mencari duit untuk haji. Paham ya? Tidak ada kewajiban bagi siapapun mencari uang untuk ibadah haji. Akan tapi kalau ternyata dirimu menemukan kok mampu, baru wajib haji. Dan wajib haji tarawih, tidak harus tahun ini, tahun depan. Mudah. Dan seumur hidup hanya sekali. Semoga Allah menjadikan kita wajib haji semuanya. Bisa haji semuanya, amin. Baik. Ini adalah masalah haji. Dan haji adalah mudah sekali. Dan nanti juga akan kami berikan manasik haji ada dua. Manasik lahir dan manasik batin. Akan lebih banyak pendidikan-pendidikan yang diberikan itu adalah manasik lahir. Kalau manasik lahir tidak perlu lama-lama. 2 menit sudah cukup untuk melaksanakan ibadah haji manasiknya. Manasik haji 2 menit. Nanti tidak sama. Manasik haji adalah ihram. Kemudian kalau ingin tak mantu, ihram langsung tawaf, sa'i, tahallul, umrah itu. Nunggu nanti waktu wukuf selesai. Habis wukuf tawaf ifadah. Sambil nunggu lempar jumrah selesai. Potong rambut. Diceritakan kayak apapun masih bingung karena tidak di lokasi. Selesai. Akan tapi nanti ada manasik batin yang lebih penting lagi. Sama umrah juga gampang. Umrah itu adalah ihram di mikotnya, di batas yang sudah ditentukan. Ihram di situ. Kemudian setelah itu, tawaf 7 kali, sa'i, motong rambut, selesai. Ayo, apa yang susah? Itu namanya manasik lahir. Nanti ada manasik batin yang jarang dihadirkan. Bagaimana manasik batin? Tunggu nanti pada waktunya. Ini adalah muqaddimah. Baik. Dia pengen satu lagu. Satu nasyid sebentar. Yang enak, yang apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ya sayyidi ya rasulallah ya man lahu جاءوا إلى الله إن المسيء إنا قد جاءوا في ذنبي يستغفر إلى الله يا رسول الله inna kan jao ya sayyida arsali hajira hayya bi gharayin allah ya imata سادت الأكبر مدينة صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من لا وجه إلا الله إن Sidanan Nabi Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidi Abu Salim Umar Habibin Nabi, Sidi Abu Salim Umar Habibin Nabi. أحمدك اللهم حمدا مستمي عذاب ياك التي لا تنحسي مصليا على الختام الأنبياء والآلي وصاب الهدى بالأتقياء والآلي وصاب الهدى بالأتقياء استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا إلهي لست ليل في رضا السعالة ولا أكوالا نار الجحيم فحاب طوبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم فإنك غافر ذنبي العظيم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله برايا أستغفر الله من الخطايا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik, kita lanjutkan. Kita akan masuk fikih batin. Fikih batin adalah ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu hati. Orang sholat, Tapi kalau hatinya keropos, tidak khusyuk, setelah sholat menggunjing, habis pahalanya. Puasanya banyak, akan tapi tidak pernah menjaga hatinya. Sama tetangga ngedengki, habis pahalanya. Sehingga disebutkan di dalam satu hadis sahih, Nabi pernah bertanya kepada sahabat beliau, "Atadruna manil muflis?" Apakah tahu kalian? Apakah kalian tahu siapakah orang bangkrut itu? Orang bangkrut bukan orang yang dijawab oleh sahabat Nabi. Orang bangkrut adalah man la dinara lahu, man la dinara lahu wa la malamata. Orang yang enggak punya duit, kemudian juga enggak punya barang dagangan. Habis itu orang bangkrut. Nabi menjawab, bukan. Bukan itu orang bangkrut. Akan itu orang bangkrut adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat. Bisolatin, dia ahli puasa, ahli sholat. Zakatin, ahli zakat. Bisyamin, ahli puasa, ahli ibadah dia. Secara fikih zahir beres semuanya. Fikih zahirnya beres, wudunya benar. Bahkan mungkin jago dalam ilmu fikihnya. Dan diamalkan secara lahir. Dia sholat. Sholatnya hebat, puasanya hebat, haji ya, enggak ada yang kurang. Sholat lima waktu mungkin, sholatnya tepat awal waktu. Mungkin berjamaah terus di masjid. Tapi ada, waqad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadama hadza wa qadhafa hadza. Tapi ternyata dia punya banyak kedzaliman dengan sesamanya. Memukul si A, mencaci si B, menggunjing si C. Urusannya dengan orang lain tidak baik. Sehingga di akhirat nanti, orang yang semacam ini, yang seolah-olah di dunia ini kayak ahli surga karena ahli ibadah, ahli puasa, khusyuk, tapi ternyata urusannya dengan manusia enggak benar, maka ketahuilah, kebaikannya yang dilakukan di dunia dari sholat, puasa, zakat, ibadah, semuanya itu, nanti akan diberikan kepada orang yang dizalimi dan dianiaya, sampai habis pahalanya, karena banyak yang telah didolimi, banyak yang telah disakiti, sudah habis pahalanya, urusannya belum beres. Kemudian terakhir urusannya bagaimana? Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, karena pahalanya sudah habis setelah dibagi-bagi, maka ambil dari dosa-dosa orang yang didolimi itu, tumpangkan kepada orang yang di dunia kayaknya ahli surga, masukkan ke neraka jahanam. Ayo. Itu belajar fikih zahir saja. Batinnya tidak ada. Kalau urusan sholat hebat nomor satu. Dan mungkin kelihatannya khusyuk. Bisa menangis. Akan tapi ternyata tidak baik sama bapaknya. Tidak baik sama ibunya. Dengan saudara rebutan waris tidak beres-beres. Kerjaannya umroh. Tapi. Dengan tetangga tidak tegur sapa. Dengan pembantu meremehkan, merendahkan. Ini fikih batinnya yang belum digarap. Dan fikih batin adalah hati. Dan nanti kalau sudah benar fikih batin ini, maka menjadi hati yang baik. Hati yang punya kasih sayang. Hati yang telah dicabut darinya kedengkian. Hati yang tidak punya dendam. Tidak punya permusuhan. Tidak akan susah berbuat zalim. Kalaupun dia membuat kesalahan, mudah untuk meminta maaf. Nah, ini yang harus kita bahas fikih batin ini. Sampai ada dikatakan di zaman Nabi SAW, inna mra'atan taqumul laila wa tasumun nahar. Ada seorang wanita itu kerjaannya bangun malam. Allah, tahajudnya enggak pernah putus. Ibu loh, ibu yang solehah itu. Ngaji rajin, Masya Allah. Taqumul wa tasumun nahar, siang harinya puasa. Hebat atau tidak? Malam harinya tahajudnya enggak putus-putus. Siang harinya puasa, Masya Allah. Luar biasa. Orang terkagum. Cuma dilanjutkan oleh yang bercerita khairu anna laha syai'an tu'ti bihi jirana wa fi ru'ayatin bil lisaniha. Cuma sayang ya Rasulullah. Mulutnya tidak dijaga. Sesaat mencaci, saat menggunjing. Dijawab oleh Rasulullah, la khaira fiha, enggak ada baiknya orang itu. Innaha min ahlin nari, dia ahlin neraka. Nah sekarang ini mukaddimah. Nanti silah insyaAllah mohon anak-anak dibawa. Agar anak ngerti berbakti kepada orang tua. Saudara dibawa mungkin agar mengerti kita menjaga persaudaraan. Agar jangan sampai bapak ibu kita meninggal, kita rebut waris. Tetangga dibawa ke sini agar kita dengan tetangga tidak bermusuhan. InsyaAllah silsilahnya nanti akan kita bahas masalah ini. Cuma sekarang kita beri dasar-dasar berurusan dengan orang lain. Supaya kita tidak masuk tadi, kenapa kita harus zalim kepada orang tua. Dengan ibu tidak peduli, dengan ibu ngangkat suara, dengan ibu kasar. Dengan bapak tidak benar itu, Masya Allah. Dengan saudara kita tidak tegur sapa, Masya Allah. Mau apa? Mau kemana? Maka sekarang ada asas-asas. Yang pertama, asas ini ditanamkan oleh Nabi SAW. Hendaknya, urusan kita dengan sesama ini kita bangun dengan cinta. Dan bukan hanya di lidah. Membangun cinta karena Allah. Bagaimana membangun cinta karena Allah ini? Dan ini yang bakal selamat nanti. Cinta karena Allah. Kita tidak ngomong cinta urusan syahwat. Kalau syahwat tanpa cinta, bisa. Na'udzubillah, orang yang tidak kenal Allah, lihat laki-laki yang butuh dengan syahwat, yang membeli seorang perempuan, syahwat, beres. Tidak ada cinta. Bukan, kita tidak ngomong masalah syahwat. Cinta karena Allah. Sehingga pertemuan kita ini adalah pertemuannya orang yang saling rindu. Tidak ketemu dua hari kangen, pengen ketemu. Bukan ketemuannya orang yang jengkel. Ketemu dia lagi, ketemu dia. Bukan. Ini yang perlu dibangun. Lah, untuk membangun makna cinta ini dan orang yang punya cinta karena Allah. Lah ini loh, fikih batin dimulai dari hati di sini. Sebab fikih batin ini urusan yang paling banyak adalah paling susah urusan dengan manusia. Kalau dengan Allah, Allah selalu baik dengan kita. Tapi yang namanya manusia karena punya hawa nafsu. Kita sudah baik dengan dia, ngomongnya jelekit. Kita baik dengan dia, tatanya enggak peduli dengan kita. Lihat, godaan berat. Karena kita urusan dengan manusia yang di dalamnya ada syahwat. Ada hawa nafsu. Ada amarah. Kadang kita sudah baik. Dan dia adalah manusia yang tidak sempurna. Hanya Nabi yang sempurna. Sehebatnya kayak apapun dia punya kekurangan. Namanya manusia. Karena hati belum tertata, maka mudah kita sakit. Maka yang perlu ditata adalah hati ini. Jadi bagaimana menanamkan makna kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, dan inilah dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan tentang makna mahabbah ini. Di antaranya adalah hadis qudsi, Allah berfirman, "Ainal mutahabuna bi jalali?" Nanti di akhirat, di saat di padang mahsyar yang mengerikan itu, di saat orang pada bangkrut, di saat orang pada terhinakan di padang mahsyar, ada hamba-hamba yang diseru oleh Allah dan dipanggil oleh Allah, diseru, "Ainal mutahabuna bi jalali?" Mana yang waktu di dunia dulu hidup saling mencintai karena aku. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan khusus di saat tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungan Allah. Padang mahsyar yang katanya matahari sejengkal di atas kepala kita. Bagi orang yang hidup saling mencintai karena Allah, maka akan terasa aman. Loh, kelihatannya urusannya urusan cinta saja. Karena dari cinta inilah buahnya. Tidak akan dolim kepada saudara. Tidak akan rebutan waris. Tidak akan nyaci tetangga. Tidak akan gunjing tetangga. Asasnya adalah mahabbah ini, cinta ini. Ini yang perlu kita tekankan. Makanya majelis kita itu hindari ini. Untuk menjaga mahabbah ini. Mahabbah ini diucapkan dulu. Kemudian segala itu kita cari-cari. Sudahlah, insya Allah. Pohon mahabbah ini sudah ada di dalam hati kita. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Kita adalah seorang Muslim. Sama-sama manusia. Yang pada dasarnya mahabbah cinta ini sudah ada. Sekarang tinggal apa sih yang menjadikan pohon mahabbah di dalam hati kita itu tergerogoti? Coba jujur, mahabbah itu aslinya ada. Misalnya, orang Kuningan sama orang Kuningan. Nggak kenal semuanya, nggak sama kenal. Ketemu di Australia sana. Oh, dari mana Kuningan? Kuningan! Masya Allah. Sama-sama nol. Gak pernah sama-sama tahu sebelumnya. Duh, rumahnya mana? Oh, asik. Belum saingan bisnis? Belum, belum saingan bisnis. Belum ada kalimat nyelekit? Belum, belum, belum, belum. Lihat. Dasarnya pertemuan manusia, manusia adalah bukan permusuhan. Jujur. Dasar pertemuan manusia dengan manusia bukan permusuhan. Ini dasarnya. Bisa dibuktikan ini. Tapi kalau sudah mulai muncul ada benci, ada dengki, ini bahaya ini, ganggu saya ini. Pada dasar manusia dengan manusia kalau bertemu ini ada benih cinta. Sebagai manusia belum lagi ditumpangi dengan sama-sama Islam, sama-sama Islam. Tapi kalau sudah ada dengki, ada benci, ada mulai. Tidak enak. Nah, sekarang apa sih benih cinta ini sudah ada? Yang menjadi terkikis ini cinta hingga habis, hilang, berubah. Menjadi permusuhan. Menjadi seorang saudara tega dengan saudaranya. hilang agama sehingga muncul namanya penyakit baghdha, kebencian. Yang semula adalah cinta itu bibit ini ada, cuman karena tidak dirawat, benalunya penyakitnya kayak uletnya itu makani hati yang mencintai ini, hilanglah itu cinta, muncul tumbuh penyakit yang namanya baghdha, kebencian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dabba 'alaikum da'ul umami qablakum." Awas. Ada di antara kalian yang tidak menjaga pohon cinta ini di dalam hatinya. Kalau tidak dijaga hati, maka nanti akan muncul satu penyakit namanya baghdha, benci. Wa yalhaliqatu, dan benci itu memangkas. Wala aqulu tahliqu sya'ra, dan aku tidak mengatakan memangkas rambut, walakin tahliqu din, tapi mangkas agama. Maknanya apa? Biarpun ustaz gede kayak apa, kalau di dalam hatinya ada kebencian ini, lihat. Seperti orang tidak punya ilmu. Kebencian. Abu Jahal itu kurang pintar apa sih? Abu Jahal bukan kurang pintar, sangat pintar. Cerdas, hafal Quran, hafal hadis. Cuman di dalam hatinya tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Abu Jahal. Orang Yahudi dalam kitab Taurat diceritakan tentang Nabi. Begitu juga kita dengan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarpun ilmunya banyak, tapi kalau ternyata penyakit kebencian ini dibiarkan tidak segera dipangkas, maka akan menjadi, biarpun dia seorang ustadz, seorang kiai, ulama gede sekalipun, lihat, begitu mudahnya menggunjing seseorang. Begitu mudahnya untuk menfitnah. Ustadz dengan ustadz. Mungkin kita mulai dari sini dulu, karena kelas Abu Jahal juga ada nanti. Jangan sampai Abu Jahal ada, misalnya alim, tapi ternyata begitu mudahkan ngomongin orang. Begitu mudahnya menfitnah orang, menggunjing seseorang. Kenapa? Hilangnya makna mahabbah. Hilangnya makna cinta berganti dengan baghdha, kebencian itu. Nah, apa sih ulat-ulat yang bakal mengganggu ini semuanya? Atau menjadikan pohon cinta akan hilang menjadi pohon kebencian. Hilangnya cinta lalu berubah jadi kebencian. Apa yang menyuburkan kebencian di hati kita? Al-baghdha. Yang menyuburkan kebencian di hati kita adalah perkumpulan ini. Jika di sebuah perkumpulan itu sering kita digunakan untuk ngomongin orang lain, bicarakan kejelekan orang, maka ketahuilah yang muncul adalah penyakit benci. Yang muncul adalah penyakit benci. Dan kalau sudah benci, nanti macam-macam penyakit muncul. Ngiri. Ngiri. Kalau sudah urusan ngiri, ngedengki, ini enggak, bukan urusan-urusan urusan orang jualan di pasar saja, bukan. Kebencian, kedengkian ini, mohon maaf, kalau sudah menguasai di hati, benci, dengki, kemudian termasuk dimulai dari gunjing tadi, ngomongin seseorang terus, ngomongin, hey, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Habislah semuanya. Sehingga muncul kebencian, akhirnya menjadi ngedengki. Kalau sudah penyakit itu ada, enggak pandang apakah itu orang alim atau orang bodoh. Kalau orang bodoh, mohon maaf, jualan ngedengki. Enggak seneng kalau ada orang belanja ke tetangga sebelah. Itu mah sebetulnya ya dengki jelek, tapi kelas ringan. Tapi yang paling berbahaya lagi adalah kalau sudah tingkatnya adalah, lihat, la hasada ka hasadil ulama, kata Imam Ghazali rahimahullah. Kalau sudah kelasnya ustaz misalnya, dimulai dari sering ngomongin ustaz lain. Ustaz itu, kenapa ada ustaz ini. Akhirnya apa? Masjid dengan masjid enggak akur. Majlis dengan majlis enggak akur. Loh, ini lebih bahaya lagi, la hasada ka hasadil ulama. Tidak ada hasad dengki yang lebih membahayakan kecuali dengkinya para ulama. Dari mana muncul itu semuanya? Dari perkumpulan. Makanya, dimanapun Anda berada, apakah Anda dengan karyawan, apakah Anda dengan kawan bisnis, atau Anda dengan perkumpulan, maka hindari ngomongin orang lain. Hindari gunjing. Karena gunjing itu menyuburkan kebencian. Akan memangkas cinta. Sebab kalau sudah menggunjing, ngomong tidak senang ngomong. Tidak ada orang gunjing itu mencintai. Mustahil. Kalau na'udzubillah. Kalau kita menggunjing seseorang, karena apa? Karena cinta? Tidak mungkin. Karena benci. Sudah tiba-tiba muncul di hati kita kebencian. Nah, ini berlaku dengan saudara. Mohon maaf. Kadang saudara berlima. Tiga akrab, yang dua ini kurang akrab. Setiap hari yang tiga ini ngomongin yang dua. Setiap ketemu, gimana tuh? Itu anak yang paling disayang sama abah tuh. Sekarang tuh. Padahal saudara sendiri. Setiap hari digunjing sama dua saudara yang gunjing. Akhirnya semuanya dikomentari, lihat. Apalagi sudah mulai rebutan waris. Setiap mobilnya, helah mobil apaan, dia tidak beres urusannya. Dia paling itu duit dari abah. Paling bohong sama abah dia. Paling abah. Ngerayu abah, ngerayu umi, ngerayu abah. Sama saudaranya sudah kayak begini. Dengan saudara, lihat. Karena apa? Mulai dari perkumpulan gunjingan tadi, ngomongin seseorang. Al-ghibah gunjingan. Dan ini berlaku. Lah bapak kok gunjing sama anaknya, gunjing ibunya. Tahu enggak ibumu tuh? Duduk. Semuanya kena habis. Itu gini. Akhirnya anak, benar Pak? Iya. Tiba-tiba sang anak benci sama ibunya. Atau sebaliknya. Ini berlaku berangkat dari ngomongin, hati-hati. Kalau ada di majelis kok ngajak gunjing sama seorang ulo, saya akan menjaga hati. Goodbye. Assalamualaikum. Minum kopi aja enak, San. Pergi pulang ke rumah minum kopi sendiri. Dan minum kopi bareng-bareng gunjing orang. Lah majelis kita harus kita buat semacam ini. Jangan ragu menyebut kebaikan seseorang, sudahlah, bersihkan hati. Ini mukaddimah, nanti akan kita tata bagaimana kita dengan orang tua kita. Ternyata kalau sudah hati tertata enak. Bagaimana kita dengan ulama? Bagaimana kita dengan pedagang yang ada di kiri kanan kita? Kalau seorang ibu melihat anaknya berhasil usaha punya toko, senang enggak? Senang. Sekarang ada enggak seorang ibu di saat tetangganya tokonya gede sakit hati? Ada. Loh, kenapa? Apa bedanya? Karena enggak ada cinta. Cinta, enggak ada cinta. Sementara kita wajib mencintai semuanya karena Allah Subhanahu. Urusan kita bukan urusan di dunia. Baik ini, makanya jangan digunakan dalam pertemuan. Makanya termasuk majelis yang selama ini kita buat misalnya, atau biarpun hanya 10 orang, hindari ngomongin orang lain. Apalagi kadang bukan sekedar menggunjing, itu ngomongin kejelekan yang pasti dilakukan oleh dia. Itu gunjing. Misalnya ada seorang melakukan keharaman. Dia pemabuk atau pezina. Benar zina dia. Ditempelengin sama orang kemarin. Enggak ada perlunya kita gunjing di tempat ini. Kalau kita mau ingatkan, duduk dengan dia. Assalamualaikum, akhi, saudaraku. Takutlah kepada Allah. Tapi kalau mau, tahu enggak gitu? Astaghfirullahaladzim. Kadangnya anda gunjing, dia, sama mbaknya dulu gitu. Bapaknya juga sama. Keturunan. Wah, habis. Mbah banyak kena semuanya. Gunjingnya. Bahkan kan dunia satu kampung. Biasa itu memang dasar orang. Sak kampung disebut nanti. Desanya mana misalnya? Dasar Sunda, dasar Jawa, dasar Batak. Kadang-kadang gitu ya. Ini gunjingnya sudah tidak habis-habisan. Karena sudah hati kotor. Pertama satu orang. Karena dia Jawa, dasar Jawa. Atau dia Batak, dasar Batak. Atau dia Sunda, dasar Sun. Habis ini. Hati jelek. Maka yang perlu ditata adalah hati. Majelis kita harus ada fikih nanti. Nanti fikihnya insya Allah. Kita bikin beri fikih yang sangat ringan. Akan tapi nanti separuh akan kita menata hati kita. Bagaimana agar tumbuh cinta di hati kita. Yang pertama, hindari gunjingan. Di majelis kita. Ini kaidah. Kalau ada yang ngomongin sesuatu yang harus ada berani ingatkan. Termasuk WA dan sebagainya. Grup-grup itu paling enak untuk gunjing. Berapa kali, ada berapa grup yang harus kita keluar. Termasuk di antara grup para ustaz. Akhirnya kita terasa keluar. Lah ustaz kok ngomongin terus habis. Ustaz lain, enggak sorry afan. Mohon maaf, saya banyak dosa. Jangan diajak dosa lagi deh. Assalamualaikum, keluar kita. Grup WA. WA itu paling aman. Gunjing yang halus gak ada yang tahu. Hanya senyum sendiri. Grup WA. Yang gak ngerti WA. Yang gak ngerti WA, alhamdulillah. Jadi medan gunjingnya sedikit. Yang ngerti WA itu paling antik WA itu. Sekarang semuanya kalau gak gunjing gak enak. Mulai dari Pak Presiden sampai Ustadznya digunjing nanti. Ngomongin, kenapa gak beri faedah sama gimana sudah bertemu dengan ibu dengan senyum atau belum? Bagaimana dengan istrimu sudah baik atau belum? Coba nasihat yang baik. Daripada ngomongin si A, B, C, C. Tapi ada grup segitu. Kalau sudah ada grup gunjingan, sama ngirim foto-foto yang enggak-enggak, sudahlah, assalamualaikum. Daripada HP-nya semakin kotor nanti ya. Dengan gunjingan. Hindari kalau ingin selamat, menjaga hati. Siapapun dia, bahkan termasuk hamba Allah ini. Jika terangkan majelis ini menjadi majelis yang untuk menggunjing, pergi cepat. Jangan sampai malah semakin jadi nadar. Assalamualaikum. Kalau perlu diingatkan dulu Bu ya, jangan ngomongin orang deh. Oh iya, alhamdulillah, makasih. Siapapun yang mengingatkan kami dapat hadiah khusus nanti. Sayyidina Umar bin Khattab di saat diingatkan orang senang. Rahimallahu imra'an ahdali uyubi. Semoga Allah berikan kasih sayang siapapun yang memberikan petunjuk kepadaku akan kekuranganku. Mungkin kita keperucut ngomongin seseorang. Tidak sengaja, mungkin namanya manusia. Akan tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, nih, biasanya majlis. Sampai dikatakan paling mengeri, kata Imam Ghazali, kami sampai. Imam Ghazali mengingatkan. Yang namanya menggunjing ini, ada orang waktu ada acara pengantenan, ya. Masak-masak, cari kutu, macam-macam. Ini adalah selama ini dibuat contoh oleh Ustadz. Setelah kita baca bukunya Imam Ghazali, ternyata gunjingan yang paling dahsyat adalah di kalangan dunia ilmu ini. Sampai dikatakan, al-ghibah menggunjing itu, faqihatul fuqaha, kayak camilannya orang-orang alim, yang terpleset. Faqihah itu kayak buah-buahan. Jadi kalau tidak gunjing itu tidak enak. Sesaat ngomongin, pondok apaan tuh? Majelis apaan tuh? Enak apaan tuh? Sak gayanya ustadznya pun ditirukan mungkin nanti. Allah, ini kenapa? Ayo, ini di kalangan. Makanya sekarang lihat kalanganmu sendiri-sendiri. Yang kalangan ustadz yuk mikir. Yang kalangan pedagang mikir. Yang kalangan ini. Semua mikir diri, enggak usah mikir orang lain. Yang pedagang enggak usah mikir penyakitnya ustadz. Yang ustadz enggak usah mikir penyakitnya pedagang. Penyakit yang masing-masing ini ayo. Hati yang harus kita benahi. Yang pertama adalah hindari gunjingan. Yang kedua adalah majlis. Tolong ini kaidah pertama sebelum kita melanjutkan majlis. Yang kedua adalah biasakan kita untuk saling mengingatkan. Kuncinya, merasa senenglah jika engkau diingatkan. Biarpun kayak apa. Dan nyatakan hatimu sudah kotor kalau diingatkan gak enak. Biasanya, baik-baik. Giliran diingatkan sudah mulai cemberut. Sudahlah, jeleknya manusia. Kayak lebih hebat dari Nabi. Awas ya. Sebuah perkumpulan kadang-kadang, ada orang kalau diingatkan langsung berubah. Cemberut, sudah gak nyapa, gak mau duduk lagi dengan dia. Bahkan Anda harus semakin senang dengan orang yang biasa ngingetkan. Karena orang ngingetkan sebetulnya apa? Menjadikan kita lebih baik lagi. Naik pangkat. Lah diingetkan cemberut. Ini ada model-model manusia begitu tuh. Ada. Tidak di pondok, tidak di luar pondok. Ada di pondok. Paling kita marahi kalau ada anak-anak, kalau diingetkan wajahnya berubah. Kadang diingetkan bapak ibunya pun masih berubah wajahnya. Masya Allah. Diingatkan ibunya, nek kamu jangan gitu nak. Iya mi, iya-nya dua kali. Ini kan kurang ajar sebenarnya. Dia iya mi, kan beres. Iya. Sambil mukul. Iya. Iya. Nyanyi, sambil nyanyi. Nyanyi. Iya. Ini, cep. Ada gitu enggak kira-kira? Banyak, ya. Murah problem, karena belum belajar ilmu batin ini. Nah, ini. Jadi kaidah yang kedua adalah dalam persahabatan senanglah jika diingatkan. Kemudian lanjutkan senang mengingatkan. Jangan hanya senang mengingatkan toh. Ada orang paling senang ingetin. Kamu jangan ini giliran diingetin. Dan menolaknya pun macam-macam. Menolak orang orang jika diingatkan tuh menolaknya macam-macam. Menolak dengan bentuk wajah yang berubah ada. Yang kedua ini lebih jelek lagi. Banyak alasan. Tapi maksud saya kan begini. Oh, pakai maksud. Sudah kelihatan salah pakai maksud. Sudah, oh ya astagfirullahaladzim. Kan beres. Tapi kan saya tidak kesengaja. Loh, masa sengaja dengan sengaja yang kamu lakukan jelek. Selesai. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Masalah tidak sengaja itu di hatimu sendiri. Usah ngomong sama orang. Kan saya sengaja. Itu kan bukan maksud saya begitu. Kadang-kadang ada orang. Setiap diingatkan kalau tidak bantah, tidak enak. Itu kelas-kelas Abu Jahal juga sebetulnya itu. Nah, perlu pendidikan akhlak semacam ini. Kalau diingatkan, subhanallah. Coba sekarang nazar semuanya. Kalau siapapun yang ingatkan saya kasih duit 100 ribu. Wah, hebat enggak? Imam Ghazali mengatakan, kalau pengen benar itu, pertama adalah koreksi diri. Setiap hari mau tidur, mau apa koreksi omonganku sudah benar atau belum. Ini yang pertama. Cuman ini paling susah. Orang itu susah melihat kejelekannya sendiri. Orang itu dengan kejelekannya sendiri suka nutup-nutupi. Maka yang kedua adalah minta tolong sama kawannya. Jadi kalau sama suami atau istri sudah komitmen janji. Bang, janji ya. Biar aku tambah cinta. Kalau saya salah cepat diingat. kan. Sama suami, sama neng. Wah, ada perjanjian enak ini. Ada berjanji. Jadi yang kedua adalah minta diingatkan orang lain. Ini martabat. Kalau yang pertama itu susah. Kalau koreksi diri itu, enggak gampang. Sebab kata Imam Haddad itu, penyakit lahir itu sama kayak penyakit batin. Kalau sudah ada akunya, kalau sudah milikku, ini gampang ditutup-tutupi. Penyakit lahir sama penyakit batin. Kotoran lahir sama kotoran batin kalau sudah milikku, ini gampang ditutup-tutupi, susah dilihat. Contoh, suatu ketika ibu sama bapak ini lagi duduk di sebuah meja, tak taunya ada ingus. Kena tangan, jijik enggak? Siapa? Ya Allah, astagfirullahaladzim, ada ingus taruh di meja. Ingus. Coba, kalau lagi pilek dengan ingusnya sendiri, pernah pakai gini-gini? Bahannya sama loh ya. Karena ini milik, aku, ada akunya. Karena ada akunya. Kalau sudah ada akunya itu, sama kesalahan juga begitu, Bu. Kalau kesalahannya diri itu sudah dilihat. Paling mudah melihat kesalahannya, oh, orang. Makanya perlu tingkatan yang kedua, kawan yang mengingatkan, kata Imam Ghazali. Jadi harus komitmen dengan sahabat, tolong deh. Harus ingatkan saya. Jangan hati sih. Yang ingatkan saya traktir nanti. Beli bakso. Saya bayarin separuh. Haru ya. Pokoknya harus ada merasa senang, terima kasih, alhamdulillah. Dan jangan merubah wajah. Tolong ini pegangi. Kalau mau ngaji, ya ini ngaji. Kalau tidak mau dengar, jangan ngaji sudah. Ini harus nih. Karena kita pengen benar, kalau belajar yang benar. Kalau sudah diingatkan, biarpun caranya itu enggak benar, kata Imam Ghazali. Jangan lihat caranya. Kadang kita lagi-lagi kalau urusan batin itu, urusan mengingatkan kebaikan ini berat. Tapi ingatkan yang lahir itu kita bisa nerima. Contoh. Ada suatu ketika kata Imam Ghazali. Contohnya Imam Ghazali itu unik. Suatu ketika ada satu orang. Di lehernya ada kalajengking. Tak tahu saking cintanya orang langsung. Hei kalajengking, kalajengking. Di saat diingatkan begitu apa masih marah? Kalau ngingetin yang pelan-pelan ngerti enggak? Masih ngomong gitu? Enggak ada. Mesti terima kasih. Biarpun tadi dibentak. Kalajengking dipukul lagi. Mesti terima kasih. Urusan kalajengking faham. Tapi di saat diingatkan urusan aib, kesalahan, kamu jangan gitu, sudah berubah. Nah ini. Jadi ini kaidah yang kedua adalah, jika diingatkan, senanglah. Senang untuk diingatkan, dan jangan sampai juga tidak mengingatkan. Senang diingatkan, senang mengingatkan. Dua-duanya harus dipakai. Ada orang tuh paling gak berani mengingatkan. Biarpun brewok, jenggot, keker, gagah, perkasa. Tapi kadang ngingetkan putrinya tuh gak berani. Putrinya dijemput temannya laki-laki. Iya. Pokoknya jangan lama-lama ya. Padahal kekergagah begitu. Kalau nempeleng orang bisa jatuh pingsan dia. Cuman kadang-kadang lemah. Gak bisa menegakkan kebenaran di rumahnya. Gak ada wibawa dia. Hanya keker gede saja. Padahal dia pesilat juga mungkin. Tapi di saat istrinya melakukan kemungkaran. Atau anak putrinya sudah berjalan dengan pria yang tidak harus. Gak bisa ngelarang. Tidak bisa ngingetkan. Ini kelemahan juga. Jadi masalah fisik gak penting. Tapi semangat di dalam hati. Karena apa? Kita mengingatkan itu adalah masih ada hubungannya dengan cinta. Kalau orang cinta pasti mengingatkan. Coba seorang istri yang sangat mencintai suaminya. Lagi pergi seminggu. Biasanya pulangnya seminggu sekali. Waktu pulang itu di depannya ada galian listrik atau galian apa gitu. Meremang-remang menjelang maghrib, istrinya nunggu di depan, suaminya mau datang, dibiarin saja, kecebur, syukurin, alhamdulillah, gitu. Ya enggak ada, abang, mesti gitu. Karena cinta akan diingatkan. Makanya istri kalau sayang sama suami, ngingatkan kalau suaminya salah. Jangan hanya menikmati saja, termasuk diantaranya adalah, kalau suaminya punya pekerjaan yang haram. Abang, jangan ngambil yang haram. Saya lebih sabar dengan kelaparan daripada saya harus makan api neraka. Allah indah. Kita perlu sampai tingkat semacam ini nanti. Jadi mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Ini kaidah. Ini belum pengajian. Ini masih mukaddimah terus. Itu mukaddimah harus kasih asasnya cara belajar nanti. Insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita lacak bagaimana hubungan kita dengan anak, hubungan dengan suami, hubungan dengan istri. Sehingga semuanya jadi indah. Kemudian kaidah yang ketiga. Termasuk yang ngurus yayasan. Sebelum pertemuan tiga hal ini harus ada disebutkan. Tiga hal yang kami sampaikan tadi. Hah? Jangan menggunjing. Jangan mandarnya menggunjing. Yang kedua apa? Mudah mengingatkan dan diingatkan. Yang ketiga adalah. biasakan kita untuk saling mendoakan. Di saat berpisah. Bukan mendoakan di majlis saja, bukan. Doakan di majlis sama ketemu mah enteng. Apalagi habis dikasih sarung, doanya maksudnya semoga rezekinya tambah banyak. Oh, minta tambahan baju koko tuh. Bukan. Mendoakan di saat berpisah. Dahsyat. Dan ini pekerjaannya para waliullah. Susah orang melakukan ini. Kelihatan mah enteng diucapkan. Gampang enggak doain orang ngomongnya? Gampang. Mudah kan? Enggak pakai duit doain orang lain. Enggak pakai duit. Tapi ternyata tidak semua orang bisa melakukannya. Padahal disinilah yang menumbuhkan cinta yang kita cari tadi. Mungkin kita marah dengan seseorang. Awas nanti malam ya. Kurang ajar benar dia tuh. Nanti malam tak doain. Ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak. Anaknya soleh, solehah ya Allah. Jangan doa yang jelek. Sebab kalau doa jelek itu mempersubur kebencian. Tapi doa baik itu akan memangkas kebencian. Mula-mula kita benci, benci, cici. Tapi ternyata setiap hari kita doain, ya Allah, semoga anaknya soleh. Semoga anaknya semakin baik. Suaminya tambah cinta, ya Allah. Rezekinya banyak, ya Allah. Ya Allah. Susah doain, ya Allah. Doain, semoga. Tetap dipaksain. Terus. Itu yang ada kebencian. Apalagi yang tidak ada kebencian. Mestinya sangat mudah mendoakan. Cuman permasalahannya apa? Karena memang hatinya tidak connect. Hatinya tidak nyambung. Maka susah mendoakan. Maka tanda adanya cinta adalah mudah mendoakan di saat berpisah. Dua bersahabat yang lupa mendoakan di saat berpisah. Dua-duanya pembohong. Hanya pengen senang makan bareng saja. Kalau ustaz tidak pernah mendoakan orang yang pernah membantunya, itu hanya senang pondoknya dibangun. Kami diingatkan oleh guru mulia. Suatu ketika kami lapor cerita tentang alhamdulillah pondok ini pembangunannya beres dan sebagainya. Tapi kira, oh, masya Allah baik ini. Tapi bertanya, ya waladi. Anda ingin tanya sama inti. Kita cerita alhamdulillah teman-teman pada baik membantu kita semuanya. Masya Allah mereka royal dalam pembangunan dan sebagainya. Ternyata sang guru ini tidak mengomentari tentang ini. Tertanya, ana mau tanya sama ente. Orang-orang yang telah berbuat baik sama ente itu pernah ente doakan di tengah malam waktu ente sholat malam? Astaga, iya betul, lupa saya. Kita lupa mendoakan mereka. Kita hanya bangga, alhamdulillah pondoknya semakin gede, programnya jalan dan sebagainya. Jangan dusta ente. Kita hanya ingin menggedekan diri ente sendiri, bukan untuk sampai kepada Allah. Pondoknya gede, jamaahnya gede, sudah hebat, kayak jadi nabi nanti. Tandanya apa? Kamu tidak pernah mendoakan mereka. Dan ketahuilah, mereka yang membantumu itu tidak butuh balasan duit. Karena mereka membantu karena sudah punya duit. Tapi mereka adalah butuh selamat. Sambungkan hati, doakan mereka. Itu tak. Oh, temannya diingatkan. Untung punya guru. Biasanya kita berbangga, alhamdulillah yang donatur masjid 8 miliar. Mana doa? Mana doa-doa? Doa di saat berpisah. Ini. Kita sering lupa mendoakan sahabat. Hanya kita numpang di mobilnya setiap hari, numpang di motornya setiap hari, tapi tidak mendoakan sahabat. Dan jangan dianggap sepele, mendoakan di saat berpisah itu hakikat penyubur cinta, dan itu hakikat cinta. Dan tidak bisa dilakukan kecuali oleh manusia pilihan. Kalau Anda merasa dipilih oleh Allah, pasti bisa melakukan ini. Kalau Anda masih ganjil dan sebagainya, kadang-kadang dendam, marah. Sampai kami sampaikan, jangan mendendam sama seseorang sampai menginginkan orang itu masuk neraka. Saat marah-marahnya kita, ya Allah, dia kurang ajar banget ngambil duit saya. Semoga kau jadikan ahli surga, ya Allah. Sampai saya sering guyonan, sudahlah. Surga Allah itu luas, gak usah pusing ibu, bapak. Surga Allah itu luas. Kalau ibu, bapak marah benar sama seseorang sampai gak ngelihat wajahnya, gak apa-apa. Saya tidak bisa ngelihat wajahnya, gak apa-apa. Tapi doanya yang benar, ya Allah, masukkan surga, tapi tolong surganya sana, saya sebelah. Saya tidak ingin ketemu nanti sana. Pokoknya jangan doain jelek. Surga tingkat satu, dia dua, tidak apa-apa. Kita bersama. Pokoknya jangan sampai masuk neraka. Cuma dasar hati busuk, hati kotor. Ya. Yang biasa gunjing ngomongin seseorang, pengennya hancur tuh orang. Nyungsep masuk neraka. Hah? Sampai awas nanti saya tuntut di akhirat. Kok ada orang ngomong begitu? Waktu sudah. Mukaddimah sudah hampir. Kita mestinya jam 9:30 sudah berhenti. Karena isyaknya mundur. Mulainya jam 8:30. Setengah 9. Makanya jam 10 baru ditutup. Masih ada waktu insya Allah. Ini mukaddimah ringan ya. Jadi jangan lupa untuk mendoakan yang ketiga ya. Jadi mukaddimah pertemukan kita. Tolong siapapun yang punya perkumpulan. Apakah perkumpulan sepeda atau perkumpulan apa, termasuk perkumpulan majelis ilmu khususnya, hendaknya tiga hal ini dihadirkan. Jangan biasa untuk ngomongin orang lain, gunjing tetangga, biarpun itu benar kejahatan yang dilakukan. Namanya menggunjing itu ngomongin orang yang melakukan kesalahan yang benar melakukannya. Kalau itu hanya praduga, namanya fitnah dan kejam lagi ini, hina lagi. Kadang kita tuh ngomongin yang gak jelas juga. Oh iya benar, katanya. Ina. Kok kita ngelihat saja gak boleh ngomongin, apalagi katanya. Perlu benah diri kita semuanya. Yang punya majelis, tolong jaga majelisnya. Yang punya perkumpulan apa saja, tolong jaga perkumpulannya. Jangan sampai menjadi perkumpulannya ahli neraka. Ini saja sebagai mukaddimah. Yang mau ditanyakan, dipersilakan. Yang nanti silakan yang mau bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, taklim sesi pertama telah kita lalui. Baiklah, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Dari bapak-bapak, satu orang dengan satu pertanyaan. Dari ibu-ibu juga, satu orang dengan satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Umsalli alaihi wa alaihi wa sahbihi. Buya, saya mau bertanya, apakah yang dimaksud dengan riba? Riba ya, terus gambaran siksaan di neraka itu seperti apa? Barangkali itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pakai mikrofon ya? Ya sudah. Lanjut. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad. Yang pakai mikrofon. Saya mau bertanya, Ustaz. Ini banyak sekali yang kalau diingatkan itu malah mendiamkan. Padahal yang diingatkan itu benar. Seperti dalam sholat itu kan ada kauliyah, ada fi'liyah. Bahwa ini salah kauliyah seperti ini atau fi'liyah. Tetapi malah besok-besoknya itu dia mendiamkan. Dan kita minta maaf tuh gak dilayani. Nah ini bagaimana hukum saya sebagai yang mengingatkan hubungannya dengan Allah atau orang tersebut yang diingatkannya itu bagaimana hukumnya? Baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riba, riba itu banyak. Dan riba itu tidak harus dirugikan. Riba itu tidak harus ada orang yang dirugikan. Riba itu ada macam-macam. Ada 4 macam riba. Yang selama ini masyhur adalah riba gharat. Dalam utang piutang. Akan tapi selain daripada utang piutang itu ada riba. Riba tentang makanan, ada amwal ribawiyah, ada benda yang mengandung riba di dalam transaksi. Emas, perak, uang. Kemudian makanan-makanan. Makanan pokok, dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Makanan-makanan, jika ditukar dengan makanan, bukan makanan pokok saja. Makanan, dalam mazhab Syafi'i makanan-makanan pokok, ditukar dengan makanan pokok. Bahkan sebagian mengatakan asalkan jenis makanan, jika ditukar dengan makanan yang sama lalu beda timbangannya itu menjadi riba. Tolong mas. Riba ada 3. Ada 4. Yang pertama ada riba yad. Ada riba fadl. Riba fadl artinya apa? Contohnya. Ini yang terjadi masyarakat. Contoh poin. Menjelang hari raya Idul Fitri. Biasanya kita ingin punya duit receh. Mau dibagi-bagi. Karena ibu baik sekali. Suka bagi-bagi duit. Tapi waktu ngambil di bank syariat tertentu. Duitnya duit baru semua. Seratusan ribu. Pengen digantikan 5 ribu harus dituker. Makin nuker kepada seseorang, akhirnya nukernya dapatnya 95 ribu. Itu sudah riba. Nah, riba. Karena apa? 100 ditukar 95 ribu. Namanya ribanya riba fadl. Sama emas juga begitu. Emas 2 gram ditukar dengan emas 2,1 gram. Itu sudah riba. Termasuk ini. Ada lagi namanya riba yad. Riba yad itu adalah biasanya seiring dengan riba, ada riba yad, ada riba nasiah. Riba yad itu adalah dengan nasiah. Kalau nasiah ini adalah transaksi emas dengan emas, tapi tidak kontan. Aku beli emasmu sekarang, saya bayar besok. Pakai kalimat besok. Emasnya kita ambil, bayar besok. Ini riba, nggak boleh. Termasuk kredit emas itu adalah haram. Bank syariah sadar kalau itu haram tapi masih memaksakan. Makanya kami mendukung bank syariah. Tapi colong yang benar. Urusan-urusan macam ini ada. Sekarang kredit emas pakai selebaran dibagi-bagi, kita pun dapat. Memang para ulama mengatakan haram karena begini. Akan tetapi, kalau sudah ulama ngomong pakai akan tetapi, ini kok tidak patuh? Memangnya kredit emas itu mendesak, orang mati tidak kredit emas. Kami nyeru kepada bank syariah, kami dukung bank syariah, tapi tolonglah. Jangan semakin hari semakin dirusak. Urusan kredit emas, ada perlunya apa kredit emas? Apa mendesak orang, ibu kalau tidak kredit emas mati? Ada apa itu semuanya? Hei bank syariah, dengar ini, saya dukung bank syariah, tapi yang benar. Nah ini. Baik, kemudian ada nasiah. Kemudian ada yat. Riba yat itu adalah emas dengan emas, emas dengan duit sama, enggak boleh. Kredit emas dengan duit, lalu temponya tertunda, enggak boleh. Misalnya kita membeli emas. Contohnya, aduh, saya biasa pelanggan emas. Anda penjual emas. Bu, saya beli emasnya nih. Tapi saya belum punya duit. Enggak apa-apa, Bu, ya bayar besok aja. Emasnya saya ambil. Bayarnya besok. Dan besok betul saya bayar. Anda tidak rugi, saya tidak rugi. Tapi haram karena tertunda pembayarannya. Ini urusan begini. Jadi, urusan riba itu tidak harus dirugikan. Begitu juga riba qard. Riba pinjam meminjam itu. Makanya kalau Anda meminjamkan duit 100 ribu, kembalinya juga 100 ribu. Kalau lebih, masuk bab riba. Lebih ini, kadang-kadang dikepas dengan istilah denda. Sama, saya nggak mau lebih. Kalau lebih, nanti riba. Cuman kalau terlambat, kamu saya denda. Oh, sama itu. Ini ada bahasa halus. Bukan harus duit. Yang penting sesuatu yang manfaat untuk yang meminjamkan duit. Contohnya apa? Pak, saya pinjami duit 100 ribu. Kembalikan 100 ribu plus pijet. Riba. Pijet. Berapa jam? Riba. Karena ada kemaslahatan yang baik. Termasuk di antara yang sangat dahsyat adalah dengan sistem gade yang salah. Ibu pinjam duit kepada saya 20 juta. Jaminannya adalah sawah. Tak tahu aja sawahnya, Pak. Syaratnya sawah tak garap loh ya. Duh. Saya minjemin duit, garap sawah. Riba ini. Kata apa? Untungnya sawah untuk saya. Na'udzubillah. Jadi ini riba di antaranya. Utang piutang, pinjaman yang ada bunganya, ada tambahannya, itu adalah riba. Siapapun yang ngadakan, biarpun jubahnya lebih gede dari saya ini. Kalau sudah ada tambahannya adalah riba. Ini satu hal. Kemudian sisi lain. Bagaimana sikap Anda dengan orang yang masih berurusan dengan riba? Harus banyak mendoakan. Kok idah kita kan begitu? Bukan untuk mencaci menghinakan. Mungkin ada di antara yang hadir di sini ini adalah yang masih berurusan dengan riba. Akan tapi ketahuilah. Segera mintalah kepada Allah. Semoga Allah mengentaskan Anda dari riba. Satu. Jika Anda melihat tetangga Anda, saudara Anda masih berurusan dengan riba. Bukan untuk Anda caci, Anda rendahkan. Akan tapi Anda doakan dan Anda ingatkan dengan cara yang baik. Kalau dia sudah hadir majelis begini, enggak perlu diingatkan. Insya Allah sudah belajar. Enggak usah sok jadi kita pejuang. Halo, dengar dah tadi Buya. Ngapain yang harus ngomong gitu? Pulang ke rumah tuh, dengerin. Nggak usah, dia sudah denger di sini. Kadang-kadang kita terlalu semangat, salah. Terlalu semangat, mencaci merendahkan orang. Bab jelek, bab hati kotor. Bukan karena cinta, karena merendahkan. Makanya, kalau kita mandang orang masih berurusan dengan riba, kita doakan, ya Allah, itu saudaraku, itu tetangga yang sangat aku cintai. Ya Allah, entaskan dia dari riba, ya Allah, dengan kasih sayangmu, ya Allah. Dia akan tobat, insya Allah, pada suatu ketika. Yang kedua adalah, jika kita mengingatkan kepada seseorang, tugas Anda, cuma salah rukun fi'li, rukun qawli. Perlu kita memperluas ilmu. Kadang-kadang karena sempitnya ilmu, kita gampang nyalain orang. Ini juga bermasalah. Jadi kalau nyalain seseorang itu, hendaknya kita harus belajar betul. Jangan-jangan yang salah justru kita. Ini. Sejauh mana? Suatu ketika pernah ada seorang, dia ngerti dalam mazhab Imam Syafi'i. Tiba-tiba ada guru kita bermazhab Imam Malik. Sudah terlanjur nyalain. Mazhabnya beda, dia nyalain. Atau mungkin yang kita, ada orang lebih pintar dari kita. Karena sempitnya. Makanya kalau ingin mengingatkan seseorang, kita harus mengecek dulu ilmunya. Jangan-jangan ini adalah masalah yang khilaf. Bukan masalah yang disepakati oleh para ulama madhab Syafi'i sekalipun. Kita menyalahkan seseorang, perlu cek dulu. Kadang-kadang semangat mengingatkan sendiri, kalau tidak dibarengi dengan ilmu, jadi lucu. Bermasalah. Jadi mengingatkan seseorang harus dengan ilmu dibarengi. Dicek dulu mungkin. Gimana hukumnya begini-begini? Misalnya selalu kalau seandainya memberikan contoh, langsung saya. Ada contohnya? Ibu yang bertanya, ada mikrofon masih ya? Contohnya kesalahan apa misalnya? Contohnya satu, ada mic? Supaya tahu bagaimana kita mengingatkan seseorang. Ini ibu pertanyaan yang bagus sekali. Karena ini memang urusan sholat penting. Contohnya apa? Contoh satu aja. Contohnya dalam sholat, seperti rukun kauliyah dalam salam tadi dikatakan adalah rukun. Nah, misalnya? Yang kanan. Tapi dia itu... Tidak salam. Tidak salam. Oh iya, enggak. Kalau tidak salam jelas salah. Apakah ada orang tidak salam dalam sholat? Tapi maksudnya tidak seperti Nah, ini perlu dicek kembali. Insya Allah yang tidak salam tidak ada, semuanya pakai salam. Jadi ada, kita kalau menyalahkan orang, ibu nanti harus cek dulu, jangan-jangan yang salah lagi. Kita harus contohnya kayak apa. Kalau ternyata loh, rukuk kok diem tok. Rukuk tidak wajib membaca apa-apa kok. Loh, ini kok tidak baca Fatihah? Sholat kok baca Fatihah? Sudah terlanjur kita salahin, tak tanya apa? Saya enggak hafal Fatihah. Oh. Jadi memang harus hati-hati dalam menyalahkan seseorang. Ini harus ilmu kita. Tak taunya dia orang baru masuk, baru tobat, dan insya Allah ahli surga. Dia misalnya pensiunan, selama ini saya enggak pernah sholat, enggak ngerti Quran, enggak ngerti Fatihah, tapi saya pengen mati husnul khatimah, sudah sholat saja. Belajar Fatihah seminggu enggak hafal-hafal. Jadi waktu sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, 7 kali, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah sebelahnya, sholat kok pakai Bismillah kok? Padahal karena dia belum hafal Fatihah, Bismillahnya diulang-ulang. Jadi memang dalam mengingatkan harus ada ilmu dulu, supaya kita tidak menyalahkan orang, ternyata yang salah ada lagi kita. Satu. Kemudian, yang kedua, kalau kita mengingatkan itu, kalau dia berbuat, kalau mengingatkan karena Allah, kalau kita mengingatkan seseorang karena Allah, maka sudah dapat pahala. Biarpun orang itu tidak dengar. Kita mengingatkan yang kedua, tetap dapat pahala. Kalau dia cemberut, tambah gede pahalanya. Enggak usah mikirin. Kalau kita ikhlas. Enggak usah diingetin, enggak mau. Oh, mau apa ente? Mau disanjung? Oh, terima kasih ustadah. Atau terima kasih ustad. Atas. Harus dikituin. Kan tidak. Ternyata yang perlu ditata adalah, di saat kita mengingatkan, kok orangnya tambah marah? Wah, tambah gede pahalaku ini. Lumayan. Enak. Nah, satu. Kemudian, yang kedua adalah, yang sisi lain, kalau Anda diingatkan, apapun bentuknya sudah tadi kaidah. Jadi kalau ini kaidahnya, kalau Anda mengingatkan karena Allah, apakah nanti dibalas dengan kebaikan atau tidak, itu tidak penting. Kalau Anda ikhlas, tapi ingat, bagi Anda yang diingatkan, tolong. Harus Anda di dalam diingatkan itu harus menata hati, jangan sampai cemberut. Kemudian bagi yang mengingatkan syaratnya lebih banyak lagi. Di antaranya bagi siapapun yang mengingatkan, hendaknya sebelum kita mengingatkan, mendahulukan memohon kepada Allah. Jujur ini. Kita pernah tidak doa untuk, ya Allah saya mengingatkan dia. Insya Allah besok pagi saya akan datang ke rumahnya, saya ingatkan dia karena dia melakukan kesalahan. Malamnya sholat tahajud sambil doa, ya Allah berikan petunjuk pada dia. Pernah tidak kita melakukan kayak begitu? Nah ini, ternyata syarat mengingatkan lebih banyak. Kadang-kadang kita itu mengingatkan seorang karena kesombongan kita merasa lebih baik. Ini harus tak ingatkan. Mulai kemarin, usaha tahunnya. Ternyata dari awal ada kedengkian di hati kita. Pengen jebloskan dia. Insya Allah. Jadi pertanyaan bagus, langsung contoh. Ibu ini yang baik. Ini ibu. Pertanyaan dari ibu ini baik sekali untuk langsung contoh nanti. Kalau ibu insya Allah ahli surga semuanya. Insya Allah. Baik semuanya. Tapi begitulah kaidah dalam mengingatkan tidak gampang. Termasuk juru dakwah, ustadz dan sebagainya. Ustadz paling tidak kata Imam Nawawi. Kalau masuk majelis, kalau bisa. Kalau tidak bisa, di rumah. Sholat 2 rakaat. Untuk siapa itu? Mendoakan orang yang bakal diceramai, orang yang bakal belajar kepadanya. Sehingga sebagian para kekasih Allah itu duduk di tempat majelis itu lama untuk mendoakan. Bukan pamer ilmu. Sampai sebagian guru kita mengatakan, kalau kamu ceramah mempersiapkan materimu, kayaknya kamu akan menjadi orang sombong. Tapi kalau mau ceramah, hendaknya yang kau perbanyak adalah permohonan kepada Allah. Masalah ilmumu sudah belajar bertahun-tahun, masa masih bingung belajar lagi, kan gitu. Tapi ternyata yang perlu ditata adalah hati. Pernah enggak kita mendoakan di tengah malam? Nah ini kadang-kadang kita sok ceramah. Bikin orang terpukau, mengeluk-elukkan. Ceramahnya hebat, bikin orang nangis semuanya. Oh, sudah berhasil belum? Mungkin orang bisa baik, tapi dirimu tidak baik karena apa? Engkau mengingatkan seseorang karena engkau sudah merendahkan orang lain. Tapi kalau dari dasar cinta, sebelum menghadiri majlis, sebelum mengajar, memohon kepada Allah. Paling tidak sholat 2 rakaat, kata Imam Nawawi. Kalau itu masjid, sholat tahiyatul masjid digabung untuk sholat hajat untuk mendoakan mereka. Kalau bukan masjid, lakukan sholat 2 rakaat untuk mendoakan orang yang akan diceramai, didakwai. Ini kan pendidikan. Termasuk kalau mengingatkan orang per orang. Itu adalah hendaknya kita dahului dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saja. Mohon maaf untuk ini ada pengumuman. Pengajian Umi yang semula adalah tadi sore. Makasih, mohon maaf Bu, yang datang tadi sore siapa? Ada yang datang ya? Yang datang tadi sore, Masya Allah, dapat pahalanya Bu ya. Yang datang tadi sore dapat pahala, biarpun tidak ada pengajian. Sebab, kami tidak ingin ada pengajian berurutan. Terlalu capek nanti. Sehingga pengajian Umi ditunda 23 Januari. Kapan? Besok ya? Pengajian Umi besok lumayan. Nanti malam istirahat, besok istirahat ya. Masih ada jangka satu hari masuk akal. Tapi kalau sorenya dengan Bu Umi, malamnya dengan Buya, ibu-ibu ini berat nanti. Ada anak yang nunggu, ada suami yang nunggu dan sebagainya. Kan repot nanti ya. Jadi untuk pengajian Umi, khusus muslimah bersama Umi, besok 23 Januari pukul 15.30 habis asar. Habis asar sampai menjelang maghrib. Adapun di bulan Februari hingga seterusnya berubah menjadi hari Jumat minggu ketiga. Adapun Februari hingga seterusnya menjadi hari Jumat minggu ketiga. Bulan Februari jatuh tanggal 19. Ini pengajian Umi ya. Baik. Untuk pengajian ini, majelis ini dirubah. Yang semula sekarang kan Sabtu ketiga, insyaallah dirubah menjadi Sabtu keempat. Sabtu menjadi Sabtu minggu keempat. Jadi mundur seminggu. Ya. Mundur seminggu. Hingga seterusnya insyaallah. Jadi mohon kalau yang mau datang mencari informasi yang baru ya. Ini adalah jadwal lama semacam ini akan kita rubah menjadi mundur seminggu berikutnya. Baik. Jumat malam Sabtu ya. Jumat malam Sabtu minggu keempat. Jumat malam Sabtu minggu keempat. Adapun pengajian bulan depan jatuhnya tanggal 26 Februari. Ya, 26 Februari insyaallah. Majlis tafsir di Al-Bahjah besok Sabtu pagi seperti biasa jam 6:30. Maulid Akbar di Al-Bahjah 2. Di Buyut Gunung Jati sana 31 Januari atau 21 Rabiul Tsani 31 Januari. Kemudian jangan lupa yang punya anak untuk pendaftaran SD SMP segera daftarkan karena pendaftaran dari awal. Adapun pondok pesantren tahfidz yang kita arahkan kepada dunia syariat ilmu agama ulama pendaftarannya nanti setelah tamatan. Tamat SD langsung daftar, tamat SMP langsung daftar. Ada program SD SMP, program SD SMP di Al-Bahjah termasuk SMA ini, dasarnya adalah untuk mencetak pakar-pakar, misalnya pakar ekonomi, teknik, segala macam di situ. Cuman karena dasar agamanya juga ada, kalau belok mau jadi ulama nanti juga ada jalurnya. Kalau mau jadi dokter memang kita arahkan ke situ, mau jadi insinyur ke situ. Ini ada di program SD SMP SMA di Al-Bahjah sana insyaallah. Dan mohon didoakan semoga Allah memberikan keistiqomah. Pertanyaan tertulis waktunya sudah habis. Insya Allah pertemuan akan datang. Insya Allah karena waktu kita tidak ingin malam-malam. Yang tertunda insya Allah diberi ilmu laduni nanti. Jadi insya Allah diberi jawaban dengan oleh Allah ke hati masing-masing insya Allah. Baik, mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa sampaikan kepada yang lainnya. Jangan lupa semua yang hadir di sini harus menghafal stasiun radio 104,8 FM. Untuk bisa mendengar pengajian kita yang rutin setiap hari. Dan jangan lupa pengajian Umi besok mohon kehadiran ibu-ibu yang merasa ibu-ibu. Kalau ibu tidak datang bukan ibu-ibu lagi. Baik, semuanya besok ya, sore. Iya betul, besok sore. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adhibna. Mansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtul alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, engkau menyaksikan kami saat ini Allah. Kami mohon ya Allah, seperti engkau pertemukan jasad kami, kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Ya Allah, dan seperti engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami jaga mereka. Ya Allah, jaga mereka, jaga hati mereka dan keluarga kami, jaga mereka semua, tetangga kami, masyarakat kami. Ya Allah, kami ingin hidup saling mencintai karenamu. Kami ingin kelak mendapatkan payung, ya Allah, perlindungan darimu, ya Allah. Dan kami ingin kelak bersama rombongan kekasihmu, Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari segala macam penyakit hati. Jauhkan hati kami dari dengki kepada siapapun. Jauhkan dari benci, ya Allah. Jauhkan dari dendam, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang, ya Allah, yang berbuat zalim kepada kami, kami mohon, ya Allah, jangan kau timpahkan musibah kepada mereka. Kami mohon berikan kepada mereka pengampunan dan berikan kesadaran, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka gara-gara kami. Kami mohon, ya Allah, jika ada orang yang berhasil, jika ada orang mendengki kami karena keberhasilannya kami, ya Allah. Ya Allah, jika ada orang mendengki kami karena keberhasilan yang kau berikan kepada kami, maka kami mohon berikan kepada orang tersebut seperti yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Dan jaga hati mereka dari dengki. Dan kami mohon, ya Allah, jika kami mendengki seseorang karena keberhasilannya, kami mohon, ya Allah, tambahkan keberhasilannya dan bersihkan hati kami dari dengki itu. Ya Allah, kami tidak ingin punya penyakit-penyakit itu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jadikan kami hamba yang sangat mudah berterima kasih di saat kami diingatkan untuk kebaikan. Dan jadikan lidah kami lidah yang mampu mengungkap, menyampaikan kebenaran, ya Allah, untuk mengingatkan saudara-saudari kami. Ya Allah, kami ingin hidup kami indah dalam cinta karenamu, saling mengingatkan karenamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, makmurkan majlis ini dengan ahli surga, ya Allah. Makmurkan majlis ini dengan orang-orang mulia, ya Allah. Dan kami mohon makmurkan majlis para ulama, para habaib yang ada di kiri kanan tempat ini, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, makmurkan majlis mereka, ya Allah, dengan orang-orang ahli surga, ya Allah. Kami tidak ingin, ya Allah, kami tidak ingin ada di antara majlis-majlis ini adalah majlis yang kau murkai. Kami ingin semua majlis yang ada di tempat ini, di kiri kanan, di kota ini, majlis ahli surga, ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu tentang ini, ya Allah, tentang kami, ya Allah. Kami mohon jadikan ini semua majlis ahli surga, ya Allah. Dan kami mohon yang banyak dosa ampuni, wahai Zat yang maha pengampun, ya Allah. Seperti yang kau janjikan majlis ini ada majlis pengampunan. Maka kami mohon ampuni dosa kami sebanyak apapun dosa kami, ya Allah. Yang masih berurusan dengan riba. Kami mohon, ya Allah, hidupkan hatinya, ya Allah. Bencikan kepada riba. Dan angkat mereka dari riba. Dan gantilah dengan usaha yang halal, bersih, penuh berkah yang lebih banyak dari sebelumnya, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan dan kemaksiatan. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami dari zalim kepada saudara-saudari kami. Jauhkan kami, ya Allah, dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan yang saat ini sering terjadi. Kakak adik bermusuhan, itulah ahli neraka jalan di atas bumi. Maka kami mohon, jika di antara kami ada kakak adik saudara yang sering bermusuhan, kami mohon lembutkan hati mereka, ya Allah. Jadikan mereka saling mencintai di dunia sehingga di akhirat nanti bisa bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Yang saat ini banyak terjadi kehinaan perzinahan ini, ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan ini. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang terpleset dalam hina dan busuknya zina atau terjerumus dalam mukaddimah zina, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kesiksa lagi. Dan jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan yang haram, yang kau hinakan, ya Allah. Baik itu perzinahan atau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu semua kehinaan, ya Allah. Akan tapi kami mohon, jika ada di antara yang hadir hambamu yang pernah terperosok, terjerumus dalam kehinaan-kehinaan itu, kami mohon, ya Allah, bersihkan, ya Allah, ampuni mereka dan jauhkan mereka dari kehinaan itu, dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Dan pintu buka pintu halal untuk kami semua, ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Saling mengabdi, saling berbakti, saling berkorban dan saling mengerti, ya Allah. Dan kami mohon yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua keturunan anak yang soleh, soleha, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan majlis kami ini majlis mahabbah, majlis cinta, majlis kemuliaan, majlis keindahan, majlis saling tolong-menolong dalam kebaikan, ya Allah. Jangan kau jadikan majlis ini majlis kehinaan, ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki, lapangan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon semua yang telah berjuang di masjid ini, apakah berjuang dengan ilmu mereka yang mengajar di sini semuanya, atau yang berjuang dengan tenaga mereka di sini, atau berjuang dengan pikiran mereka, atau berjuang dengan panjatan doa di tengah malam, kami mohon berikan kepada mereka semua keikhlasan, ketulusan. Dan jadikan semua perjuang di majlis ini adalah ketulusan. Yang berjuang di majlis ini ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami, dan kau maha tahu siapa mereka, satu demi satu kau maha tahu, ya Allah. Ya Allah, yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, berikan kepada mereka semua ketulusan, keikhlasan, dan berikan kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat, di diri dan keluarga mereka semua. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas